Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihatil Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang tentang masalah kewajiban istri, dan masih di pembahasan tentang apakah istri itu memiliki kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya, masak untuk suami, mencuci pakaian suami dan yang lain. Maka ada ulama yang berpendapat ini merupakan kewajiban istri. Ini adalah pendapat Abu Thawr dan yang lainnya. Kemudian dalil pendapat ini, ada sejumlah dalil. Ini dalil yang kedua. Dalil yang pertama kemarin dibawakan ini tentang masalah Fatimah meminta pembantu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil yang kedua dari ulama yang mengatakan perempuan atau istri itu wajib beres-beres rumah dan berkhidmat untuk suaminya, masak untuk suaminya dan yang lainnya. Dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, arijalu kawamuna ala nisa'i. Laki-laki yaitu suami adalah pemimpin ala nisa'i untuk perempuan yaitu istrinya. Karena dua sebab. Yang pertama, bima faddalallah ba'dum ala ba'din, karena hal yang bersifat kodrati, yang ya secara kodrati ini Allah unggulkan sebagian mereka itu laki-laki dibandingkan sebagian yang lainnya itu perempuan. Kemudian alasan yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, karena suami menafkahi istrinya dengan menggunakan harta suaminya. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahasanya suami itu statusnya pimpinan. Maka karena suami punya status sebagai pimpinan, maka selayaknya istri berkhidmat, menservis dan melayani suaminya. Sebagaimana misalnya di kantor ada pimpinan, ada bawahan. Maka bawahan semangat untuk menservis atasannya dan bosnya. Maka kalau sudah diakui bahasanya di sini ada pimpinan dan ada yang status yang dipimpin, maka ya adanya dua posisi yang berbeda ini ya, berkonsekuensi logis yang dipimpin melayani yang berstatus sebagai pimpinan. Dan seandainya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya istri itu tidak punya kewajiban untuk masak untuk suami, untuk masak, tidak punya kewajiban untuk nyuci dan bersih-bersih rumah dan sebagainya, dan itu semua malah menjadi kewajiban suami, ya, maka jadinya nanti ayatnya jadinya terbalik. Ini dalam realita nanti jadinya istrinya itu yang jadi pimpinan, ya, suaminya jadi bawahan, karena suaminya yang masak untuk istrinya, suaminya yang nyuci piring, nyuci pakaian istrinya, atau nyuci pakaian sendiri, bahkan untuk yang beres-beres rumah. Sedangkan istri tidak punya kewajiban itu semua. Istri cuma nyantai-nyantai di kamar, hapinan, sambil rebahan dan seterusnya. Suaminya yang sibuk ini dan itu. Maka kalau demikian yang terjadi, maka yang jadi pimpinan itu terbalik. Ini secara teori suaminya yang jadi pimpinan, namun secara praktek ternyata istrinya yang jadi pimpinan. Jika masa cuci dan seterusnya itu kewajiban suami dan tidak menjadi kewajiban istri sama sekali. Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', artinya ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati, laki-laki suami itu yang ngurusi, yang memimpin istrinya. Ai huwa ra'isuha, suami itu statusnya adalah pimpinan bagi istri. Suami itu statusnya adalah kabir, pembesarnya istri. Wal hakimu 'alaiha, dan yang mengatur istri. Dan demikian juga makna dari qawam, suami itulah yang mendidik istri ketika istri bengkok. Maka hal ini menunjukkan bahasanya suami dituntut untuk tidak bengkok. Karena suami yang bertugas untuk mendidik dan meluruskan istri ketika bengkok. Kalau suaminya bengkok, gimana yang bengkok mau meluruskan yang bengkok? Maka suami wajib mendidik dirinya sendiri supaya jadi lelaki yang lurus, yang benar, yang tidak bengkok, sehingga dia punya kelayakan untuk mendidik istrinya ya ketika istrinya bengkok. Dan sebab kenapa laki-laki itu jadi pimpinan, karena dua faktor. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, karena satu hal yang bersifat kodrati, yaitu sifat karakter dan fisik atau biologis yang lebih pada laki-laki, yang tidak ada pada pada perempuan. Normalnya laki-laki jika dia adalah betul-betul laki-laki, ya pemberani. Ya, pemberani menghadapi curu dan tikus dan yang lainnya. Ya, normanya perempuan, ya banyak perempuan ya, tak gila sama curu, ya, tikus. Nah, maka yang berani itu yang layak jadi pimpinan. Ya, yang berani yang jadi layak jadi pimpinan, karena pimpinan ya yang di depan ada curu, suaminya yang maju, istrinya sembunyi. Kalau pimpinannya malah takut, udah kamu saja yang itu ngurusi curu, saya tak kabur. Ya ini tidak cocok jadi pimpinan. Maka ada kelebihan secara psikologi, secara fisik. Semestinya umumnya perempuan itu bawa perasaan baper, di antara bentuk baper ya. Mudah bingung, karena baper, bingung, kemudian kemrungsung, tergesa-gesa. Dan normalnya laki-laki yang memang punya sifat laki-laki tidak demikian. Namun dia berpikir berpikir secara tenang gitu. Dan maka yang bisa berpikir secara tenang, inilah yang layak untuk jadi pimpinan. Bukan yang kembungsung, yang bingungan yang jadi pimpinan. Meskipun sehingga jadilah fungsi istri itu membuat bingung suami. Ayo gimana gitu. Suaminya tenang dulu kayak gitu. Ya, tenang dulu, dipikir dulu, jangan asal bertindak dan berbuat. Maka ini yang layak untuk jadi pimpinan, karena karakter yang Allah berikan dan Allah istimewakan pada laki-laki yang tidak ada pada perempuan. Maka karena perempuan itu umumnya larut dengan perasaan, akhirnya jika ada satu musibah, sedih, nangis, bahkan nangis histeris, maka tugas laki-laki sebagai suami, laki-laki dan suami sebagai pemimpin, menenangkan. Jangan malah ngejak nangis histeris bareng. Nah, kalau ini laki-laki yang tidak punya, yang gagal jadi laki-laki. Ya, saya pernah pas berada di rumah sakit gitu, pas anak opnam, tetangga sebelah dapat musibah, anaknya meninggal. Anaknya meninggal, ibunya histeris. Uniknya suaminya ikut histeris bareng gitu. Waduh ya, kalau malah histeris bareng seperti ini, gimana ini suami jadi pimpinan kok malah istrinya nangis histeris karena anaknya dinyatakan dokter meninggal dunia, suaminya malah bareng nangis, sama-sama nangis kenceng gitu. Akhirnya yang ngeneng-ngeneng malah orang lain, malah tetangga yang datang, malah kabat yang lain yang datang. Ini laki-laki yang tidak punya sifat laki-laki. Harusnya tidak demikian laki-laki. Istrinya nangis karena larut dengan perasaan, nangis boleh jadi histeris karena anaknya yang lucu itu meninggal dunia. Nah, dialah yang menenangkan istrinya, menguatkan hati istrinya, bukan malah ngejak, oh yuk kalau gitu yuk nangis histeris bareng yuk. Nah, itu. Bukan demikian. Maka ya Allah jadikan laki-laki sebagai pimpinan bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Di sini kata Ibnu Katsir, karena laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan, dan laki-laki dari sisi karakter, kemudian dari sisi fisik dan sebagainya lebih baik daripada perempuan. Dan oleh karena itu kenabian itu khusus ada pada laki-laki, tidak dijumpai nabi perempuan. Demikian juga dalam aturan Islam, yang menjadi kepala negara itu semestinya adalah laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu negara, satu negeri yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan. Diriatkan oleh Al-Bukhari dari Abdurrahman ibn Abi Bakar dari ayahnya. Maka tidak semestinya perempuan jadi pimpinan, dalam ini kepala negara. Misalnya kondisi mengharuskan, kondisi politik mengharuskan untuk perang. Gimana? Ini hanya bisa keputusan tegas semacam ini hanya bisa dan layak dimuncul dari laki-laki. Yang kemungkinan tidak akan muncul dari pihak perempuan yang ngeri dengan perang, yang ngeri dengan darah. Bagaimanakah dia menjadi panglima tertinggi dari kesatuan tentara? Ketika dia ngeri melihat darah, takut dengan perang, padahal kondisi mengharuskan untuk perang. Demikian juga kedudukan sebagai qadhi, sebagai hakim dalam ajaran Islam. Ya, hakim di pengadilan itu harus laki-laki. Ya, tidak boleh perempuan, dan demikian pendapat mayoritas para ulama. Demikian juga posisi-posisi yang lain yang semisal itu. Kemudian alasan yang kedua, kenapa laki-laki lah yang menjadi pimpinan. Allah katakan wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu menafkahi, dengan menafkahi istrinya dengan hartanya. Dan karena dua faktor inilah, maka akan sempurnalah kepemimpinan seorang laki-laki. Ya. Kalau laki-laki itu ya, kurang dari dua sisi ini, maka boleh jadi ya, maka status dia sebagai pemimpin hanya sebagai secara sosial saja di masyarakat, disebutlah dia kepala keluarga, padahal realitanya dia bukan kepalanya. Ini karena dia ternyata boneka istrinya, dia ternyata wayang istrinya. Namun seorang suami akan betul-betul jadi pimpinan sebagai kepala keluarga, bukan hanya secara status sosial, namun juga realita, bukan hanya status sosial, kemudian status hukum agama, namun juga real menjadi pimpinan, manakala ada padanya dua hal tersebut di atas secara sempurna. Sehingga siapa yang Allah berikan padanya karunia berupa anak laki-laki, maka wajib mendidik anak laki-lakinya untuk jadi laki-laki. Dalam artian punya sifat laki-laki. Jangan anak laki-laki namun dididik untuk lemah gemulai, bahaya. Nanti enggak jadi laki-laki, enggak jadi pimpinan. Namun harus dididik untuk jadi laki-laki yang ya, gagah perkasa dan bukan lemah gemulai. Ya, boleh lemah tapi lemah lembut. Ya, tapi kalau lemah gemulai, ya, maka ini bukan ya, bukan karakter laki-laki. Maka orang tua yang punya anak laki-laki wajib didik anaknya untuk jadi pemimpin dengan segala sifat-sifatnya, punya sifat pemberani, punya sifat merantasi, menyelesaikan hal yang perlu diselesaikan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu akan sempurna kalau punya duit. Sehingga dengan duit itu dia menafkahi istrinya. Kalau ada rumah tangga, suami itu dinafkahi oleh istri, maka kepemimpinan suami itu tidak sempurna. Karena suami ini tidak bisa membantah omongan istrinya. Gimana mau bantah apa-apa duit istrinya? Maka istrinya yang ngatur, istrinya yang mengendalikan. Dan ketika keluarga ini berjalan dengan nafkah dari harta suami, maka suami itu punya kelayakan untuk mengatakan tidak kepada istrinya ketika kondisi mengharuskan dia mengatakan tidak. Ya, maka faktor yang kedua Allah katakan wa bima anfaqum min amwalihim, karena suami menafkahi istrinya dari hartanya. Bentuknya minal muhur, ngasih mahar, wan nafaqat, nafkah, kebutuhan reguler keluarga, wal kulaf, dan berbagai macam beban yang Allah wajibkan kepada para suami, lahuna untuk kepentingan istri, yang berbagai macam kewajiban itu ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan finansihi secara kudrati, walau falla alaiha, dan dia punya jasa dan kebaikan kepada istrinya dengan menafkahi, wal ifdal, dan dengan memberi. Fana sabah ayakuna qayyiman alaiha, karena ada dua faktor di atas, ada faktor kudrati dan ada faktor jasa dan berbuat baik kepada istri dalam bentuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan. Maka satu hal yang sangat cocok ayakuna qayyima, kalau suami itu jadi pimpinan pada untuk istrinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-228, walirijali alihinna daroja, dan laki-laki lebih tinggi daripada istrinya satu derajat, yaitu satu derajat kemuliaan ditambah di samping satu derajat beban kewajiban yang lebih besar dibandingkan istrinya. Nah, apa hubungan dengan istri punya kewajiban untuk beres-beres rumah? Jawabannya tadi sebagaimana disampaikan di awal. Kalau suami itu statusnya pimpinan, istri itu yang dipimpin, maka semestinya yang dipimpin itu memberi servis dan layanan kepada yang memimpin, sehingga masak untuk suami, mencuci piring suami, mencuci pakaian suami, beres-beres rumah suami, dan seterusnya. Nih, seandainya ini tidak wajib dan ini menjadi kewajiban suami, istri tidak punya kewajiban ini, non beres-beres rumah, nyapu, ngepel rumah kewajiban suami, masak kewajiban suami. Nih, istri cuma rebahan, nih, cuma rebahan, wianan, hapinan, maka ayatnya jadinya terbalik. Maka nanti ayatnya jadinya terbalik, istri jadi pimpinan atas pemimpin suaminya. Kemudian dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 228 yang tadi sudah dikutip, walirijali alihina darujah, laki-laki yaitu suami punya satu derajat lebih tinggi daripada istrinya. Namun derajat suami atas istri ini mencakup dua. Yang pertama derajat kemuliaan, karena suami statusnya pimpinan. Kemudian yang kedua derajat beban. Beban suami lebih besar daripada beban istrinya. Suami punya kewajiban untuk mendidik dirinya sendiri, setelah itu mendidik istri, mendidik anak. Lain halnya dengan istri, dah dia tidak punya kewajiban mendidik suaminya, dia hanya ngurusi dirinya sendiri, mendidik dirinya. Kemudian dalil yang keempat, hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin," seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud hormat kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha, misalnya aku akan perintahkan istri untuk bersujud hormat kepada suaminya, untuk menunjukkan betapa tingginya derajat suami, kedudukan suami bagi seorang istri. Maka hadis ini dalil bahasanya istri atau suami itu pimpinan, punya derajat yang lebih tinggi daripada istri. Ketika suami itu statusnya pimpinan, ya selayaknya istri itu memberikan servis dan layanan kepada suaminya sebagai pimpinannya. Dan di antara dalil bahasanya suami itu pemimpin, suami itu diberi otoritas jika dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, suami diberi otoritas untuk bisa mukul istri, sedangkan istri tidak diberi otoritas untuk mukul suami. Maka ini menunjukkan bahasanya suami itu pimpinan, dan kaidahnya jika suami itu pimpinan, maka yang dipimpin hendaknya semangat untuk memberikan servis dan layanan kepada yang memimpin. Diriatkan oleh Al-Sunan dari Amr ibn Al-Ahwas Al-Jashmi atau Al-Jushami, beliau ikut hadir saat Hajjatul Wada' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat Hajjatul Wada' Nabi menyampaikan khutbah. Beliau buka khutbahnya dengan memuji Allah dan menyanjung Allah, kemudian mengingatkan dan memberikan nasihat yang menyentuh hati. Fadzakara fil hadisi, lantas Nabi sampaikan dalam hadis kisatan satu kisah, Nabi katakan, ala wastausu binisa'i khaira, ingatlah, ya terimalah wasiatku untuk berbuat baik kepada perempuan. Fa'innama hunna awanin ingdakum, karena perempuan yaitu istri itu bagikan tawanan di tempat kalian para suami. Maka di hadis ini Nabi sampaikan bahasanya istri itu seakan-akan tawanan di tempat suami. Ya, tentu tawanan di tempat suami di sini dia serupa dengan tawanan dalam sebagian hal, tidak dalam semua hal. Di antara hal yang menjadi titik kesamaan antara istri dengan tawanan adalah masalah lepas. Tawanan itu bisa lepas kembali ke rumahnya tergantung lisan yang menawan. Ketika yang menawan mengatakan silahkan kamu pulang, sana kamu pergi, sudah dia lepas. Demikian juga seorang istri itu lepas dan bebas, sudah tidak lagi berstatus sebagai istri ketika jatuh talak. Dan talak, jatuh talak dari suami dan talak itu ada di lisan suaminya. Dan istri itu kalau mau ngomong ceraikan saya, pegat aku, mau 100 kali, 1000 kali sampai berbusa-busa, busanya sampai berember-ember, ya itu tidak akan lepas dari suaminya jika suaminya tidak mengiyakannya dan tidak menjatuhkan talak padanya. Nih, tapi kalau suami ngomong, nih, kue tak pegat, sudah lepas sudah. Kamu tak cerai, kamu tak pecat jadi istriku, nah, sudah selesai. Sehingga istri itu bagaikan tawanan di sisi suaminya. Dan semestinya dan kata-kata dan kalimat ini istri itu bagikan tawanan di tempat suami, kata-kata ini juga mengisyaratkan bahwasannya suami itu pimpinan. Suami itu adalah pimpinan karena istri disebut dengan sebutan bagikan atau seperti tawanan. Dan menimbang bahwasannya istri itu ketika seorang wanita itu berstatus istri, maka dia berstatus sebagai tawanan, maka ini merupakan warning kepada para wali untuk hati-hati dalam memilihkan jodoh untuk anak perempuannya, memilihkan suami untuk anak perempuannya. Karena jika salah pilih, ini artinya karena menikahkan itu artinya meletakkan anak gadisnya, anak perempuannya jadi tawanan orang. Maka jika salah dalam memilihkan, maka ini deritanya bisa tidak berujung. Bisa menjadi jika salah dalam memilih, bisa akan menjadi derita sepanjang hayat. Oleh karena itu, karena gawatnya hal ini, bahayanya hal ini, wali seorang ayah wajib hati-hati. Karena jika dia salah memutuskan, dia jerumuskan anak perempuannya dalam derita yang itu bisa derita sepanjang hayat. Karena dia salah menempatkan orang yang akan berstatus sebagai penawan anak perempuannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, innama hunna awanin indakum, hanyalah istri itu tawanan di tempat kalian wahai para suami, ya, memberikan isyarat kepada para perempuan untuk hati-hati dalam menjatuhkan pilihan. Pernikahan itu bukan perlombaan siapa yang duluan. Jangan menikah hanya karena sebab teman saya sudah menikah. Jangan karena faktor utama kenapa kok menikah, teman saya sudah menikah, saya tidak mau kalah saingan dengan dia. dia sudah mengeluarkan tanggal, tanggal sekian mau menikah, saya mau duluan sebelum tanggal dia. Bukan, menikah itu bukan perlombaan. Ya, sehingga tidak semestinya menikah karena semata-mata atau alasan utamanya adalah karena temannya sudah menikah duluan. Karena menikah itu bagi seorang perempuan itu artinya berposisi sebagai tawanan. Yang ini deritanya bisa sepanjang hayat. Bisa sepanjang hayat. Maka jika pernikahan itu seperti itu gambarannya, maka kalimat ini memberikan adalah isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar seorang perempuan itu menomorsatukan akhlak dalam masalah memilih untuk siapa yang menjadi suaminya. Itu hendaknya yang menjadi nomor satu dalam kriterianya adalah agama dan akhlak. Dan yang disebut agama termasuk di dalamnya akhlak. Karena jika salah pilih laki-laki, maka ini jadi tawanan orang yang tidak berakhlak, maka deritanya tidak akan berakhir. Ya, deritanya adalah derita yang berkelanjutan. Ya, sehingga karena status istri itu tawanan bagi suaminya, ya, maka ganteng namun temperamen suka main nempeleng, tidak ada faedahnya. Apa manfaatnya ganteng, cakep, penuh pesona, tapi temperamen main tempeleng, apa gunanya ganteng yang seperti itu? Oleh karena itu, maka nasihat yang indah kita jumpai pada perkataan Al Hasan. Ada yang mengatakan itu Al Hasan bin Ali, berarti cucu Nabi. Ditanyakan kepada beliau, ada seorang wali, seorang ayah bertanya kepada Al-Hasan bin Ali, dengan siapakah kunikahkan anak perempuanku? Maka beliau Ali mengatakan, nikahkanlah anak perempuanmu kepada laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Kata beliau, karena jika laki-laki tersebut laki yang baik agamanya, dan ketika disebut agama termasuk di dalamnya akhlak, jika laki-laki tersebut adalah laki-laki yang bertakwa kepada Allah, maka jika dia mencintai anak perempuanmu, dia akan memuliakannya. Anak perempuanmu akan jadi ratu, tidak akan jadi babu, non akan jadi ratu. Namun ketika ternyata laki-laki tersebut yang punya rasa takut kepada Allah itu, ini karena satu dan lain hal sudah tidak lagi cinta, hilang cintanya, maka dia tidak akan mendolimi anak perempuanmu, tidak akan memperbudak anak perempuanmu, tidak akan memposisikan anak perempuanmu sebagai babu dan budak, namun akan dilepas baik-baik. Ini tanpa kemudian wajah yang benjot, tanpa kemudian badan yang kemudian biru-biru karena habis dipukul, karena ditempeleng dan yang lainnya, namun akan dilepas baik-baik. Maka Nabi katakan, fa innama hunna awanin indakum. Ingatlah bahasanya, mereka para istri itu adalah bagikan tawanan di tempat kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika. Kalian para suami tidak punya kekuasaan dan otoritas dari terhadap mereka dalam sedikit pun selain hal itu. Ila ayatina bi fahisyatin mubayyinah, kecuali jika dia melakukan perbuatan yang keji, yang nyata. boleh jadi lisannya sangat sangat jelek, sangat pedas, atau perbuatan keji yang lainnya. Fa in fa'alna, dan jika mereka melakukan hal tersebut, yaitu perbuatan yang keji yang nyata, di antaranya adalah ucapan kalimat yang sangat kasar kepada suaminya, maka kalian punya hak untuk menghukumnya dengan bentuk fahjuruhunna fil madaji'i. Maka baikotlah istri itu di tempat tidur, artinya tetap tidur bareng di satu tempat tidur, namun tidak pernah mengumpulinya. Kemudian wadribuhunna dorban ghaira mubarihin, dan boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Boleh memukul, ini berarti pimpinan. Ini, karena tidak ada bawahan boleh mukul pimpinannya, itu tidak ada di dunia manapun itu. Itu tidak ada bawahan boleh mukul pimpinannya, itu tidak ada ceritanya. Ini, kalau itu hubungannya atas bawah, tidak ada bawah kok boleh mukul atasannya. Ini. Mau di kantor, mau di dunia kerja, mau di dunia tentara, mau di dunia dunia apapun, bawahan kok mukul atasan, itu tidak ada ceritanya. Ketika Allah bolehkan laki-laki suami dalam kondisi tertentu dengan syarat dan ketentuan berlaku boleh mukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan, maka ini menunjukkan bahasanya suami adalah adalah pimpinan. Jika suami itu pimpinan, maka mungkinkah kita katakan istri cukup rebahan di kasur sambil wianan, sambil mainan HP, kemudian suamilah yang punya kewajiban nyapu, kewajiban ngepel, yang kewajiban masak dan seterusnya. Jawabannya tidak mungkin. Kemudian Nabi katakan, fa'in ata'nakum, jika istri itu taat kepada kalian. Kata-kata taat menunjukkan bahasanya suami itu pimpinan. Istilah mentaati dan ditaati itu istilah bawah atas, yang dipimpin sama yang memimpin. Di tempat kita kaum feminis itu menuntut supaya kepemimpinan dalam rumah tangga itu adalah kepemimpinan bersama. Suami dan istri itu setara, bukan pimpinan dan bawahan, kata para feminis di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain. Ini. Maka ketika mereka masih mengimani Al-Quran dan hadis Nabi, kita katakan bahasanya Al-Quran demikian juga hadis mengatakan fa'in ata'nakum, jika istri mentaati kalian. Apa makna istri mentaati kalian, para suami? Apakah itu menunjukkan kepemimpinan bersama, selevel, setara? Tidak, tentu tidak. Mentaati dan ditaati itu bahasa atas dan bawah. Ada pimpinan dan ada yang dipimpin. Maka jika suami istri itu taat kepada kalian, fala tabarru alihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menghukum istri tanpa kesalahan yang dia lakukan. Ala, kemudian Nabi katakan, ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ingatlah bahasanya kalian para suami punya hak yang itu menjadi kewajiban istri. Walinisaikum alaikum haqqa, dan istri kalian punya hak yang itu menjadi kewajiban suami. Nabi katakan, fa'amma haqqukum ala nisaikum, hak suami yang menjadi kewajiban istri, di antaranya adalah fala yuti'na furushakum man takrahuna. Istri tidak mempersilahkan masuk ke dalam rumah kalian orang-orang yang tidak disukai oleh kalian para suami. Dan ini baik berlaku laki-laki ataupun perempuan, kerabat ataupun bukan kerabat. Ketika suami mengatakan saya tidak suka tetangga itu main ke rumah, maka tidak boleh mempersilahkan masuk tetangga tersebut. Ketika istri itu misalnya punya sepupu, kemudian suaminya mengatakan saya tidak suka sepupumu itu, tidak suka dengan sepupumu itu, Ya tentu semestinya alasannya adalah alasan yang wajar, logis dan syar'i. Kalau sepupu-pupu itu datang paling-paling cuma ya, ngejak riba, ngejak gunjing, ngerasani orang, saya tidak suka dia datang ke rumah ini. Maka ketika suami demikian, maka istri tidak boleh mempersilahkan orang tersebut untuk datang ke rumah, masuk ke rumahnya meskipun suami tidak ada. Jangan kemudian jadi istri yang khianat dan mengatakan, iya, kalau mau main besok aja, nah, pas besok suami saya keluar kota. Pas lagi keluar kota, kalau mau main jangan sekarang, besok. Dia bilang demikian kepada sepupunya, meskipun sepupunya itu perempuan, yang padahal suaminya sudah warning, saya tidak ingin, saya tidak mau rumah ini diinjak oleh si A. Kemudian sebagaimana di kalimat berikutnya, walayadhanna fi buyutikum liman takrahuna, tidak boleh bagi istri untuk mengizinkan masuk ke rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Kemudian Nabi katakan, ala wa haquhunna alaikum, ingatlah bahasanya hak istri yang jadi kewajiban suami, kalian berbuat baik kepada istri dengan memenuhi kebutuhan pakaiannya dan kebutuhan makannya. Maka ini yang disebut dengan menafkahi. Dan di sini bahasa hadis berbuat baik dengan memenuhi kebutuhan makan. Maka nafkah untuk istri itu tidak mesti dalam bentuk uang belanja. Boleh suami tetap melaksanakan kewajiban berbuat baik kepada istri memenuhi makannya dalam keadaan suami tidak ngasih duit sama istri. Namun semuanya disiapkan, dibelikan oleh suami. Ya, maka suami dalam menafkahi istri, ya boleh saja pakai bentuk uang belanja. Ini duitnya tolong dicakke, tolong di-manage untuk kebutuhan reguler rumah kita. Seperti itu boleh. Namun pakai suami yang model tidak ngasih duit sama istri juga boleh. Bulan ini kamu perlu apa saja, beras berapa kilo, ini dan sebagainya, telur berapa kilo dan seterusnya, saya siapkan. Maka suami yang beli beras, beli telur, beli ini, beli minyak, beli ini, bahkan yang beli sayuran, ini 60 sayuran apa saja, saya mau beli sekalian untuk 2 minggu nanti dimasukkan ke freezer misalnya. Boleh saja demikian. Karena yang jadi kewajiban sebagaimana yang di hadis ini, antusilu inna ilaihina, engkau berbuat baik kepada mereka, di antaranya fi to'amihina, dalam kebutuhan makannya. Di sini salah satunya dilihatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Yang dimaksud dengan awanin ingdakum artinya tawanan di tangan kalian. Dan hadis redaksi At-Tirmidzi. Hadis di atas di sanadnya ada perawi namanya Sulaiman ibn Amr, dia majul hal, akan tapi terdapat hal yang menguatkannya. Ya, maka kata Ummu Abdillah, kata penulis, dia katakan di sini dalil bahasanya nikah itu salah satu jenis perbudakan dan penawanan. Dan satu hal yang diketahui bahasanya budak itu menjadi pelayan bagi majikannya. Maka pendapat ini pendapat yang mengatakan bahasanya istri punya kewajiban untuk beres-beres rumah, memberikan servis dan pelayanan kepada suami, itulah pendapat yang benar. Fainal adillah ammah, karena terdapat dalil-dalil yang bersifat general, yang tidak mengkhususkan sesuatu tanpa yang lain. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahasanya suami istri melayani suami, memberikan servis kepada suami, masak untuk suami, nyuci pakaian suami dan seterusnya, hukumnya dianjurkan. Mereka beralasan karena konsekuensi dari akad nikah itu semata-mata kesenangan biologis. Pendapat ini, kata Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, adalah pendapatnya Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Ini tiga imam ulama madhab. Dan dia ada pendapat Imam Ahmad sebagaimana dinisbatkan oleh kata Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Dan ini juga pendapat Ibnu Hazm di Al-Muhalla. Dan jawaban jumhur untuk dalil yang menunjukkan istri itu melayani suami semacam kisah Fatimah dan kisah Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, di mana Asma itu mencarikan pakan ternak untuk Zubair, untuk kudanya Zubair, dari jarak 2/3 farsah dan semacam itu, kata mereka ini adalah bagian dari pergaulan yang baik di antara suami istri. Meskipun yang lebih utama yaitu hukumnya sunnah, menurut mereka istri melayani suami. Ibnu Qudamah di Al-Mughni mengatakan al-aula laha, yang lebih baik, yang afdal, berarti hukumnya sunnah bagi istri untuk melakukan apa yang jadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan oleh seorang istri, li'anau al-adah, karena itu yang sudah jadi kebiasaan, dan keadaan tidak akan baik kecuali dengan melakukan kebiasaan yang telah berjalan. Wala tantadimu al-ma'isyatu, dan kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik biduni, tanpa melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan yang telah berjalan di umumnya masyarakat. Ya, namun ya tadi berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita baca dan kita jelaskan sisi pendalilannya yang tepat sebagaimana kata Ummu Abdillah, dan beliau adalah seorang syekhah perempuan, mengatakan yang tepat adalah pendapat ulama yang mengatakan istri punya kewajiban untuk punya kewajiban untuk melayani suami. Dan istri dengan istri melayani suami, maka di sini pembagian tugas itu jadi terbagi dengan baik. Kalau mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan akad nikah itu hanya berkonsekuensi hubungan biologis, maka perlu diketahui bahasanya ya, dalam masalah ini ya, suami istri statusnya saling menikmati, saling mendapatkan kenikmatan. Jika mengikuti alur logika dan nalar jumhur mayoritas para ulama, nanti ada yang timpang. Karena masalah biologis itu bukan hanya suami senang istri enggak. Kalau dalam masalah hubungan biologis, suami istri itu sama-sama mendapatkan kesenangan. Setelah itu syariat mewajibkan suami untuk kerja cari nafkah. Kalau setelah kerja cari nafkah pulang, suami yang masak, suami yang nyapu, suami yang ngepel rumah, macam-macam, ada yang timpang dalam kehidupan. Kehidupan keluarga tersebut jadi timpang, ada beban dobel pada suami yang sangat tidak imbang jika dua hal ini, yaitu kerja di luar rumah untuk cari uang, untuk cari harta, setelah itu beres-beres rumah, terus kompensasinya hanya layanan biologis. Dalam keadaan layanan biologis juga dinikmati oleh istri, maka ini satu hal yang timpang. Maka pembagian itu akan apik jika di sini ada hubungan biologis yang itu merupakan kebutuhan bersama dan kewajiban bersama, kebutuhan dan kewajiban bersama, hak bersama dan kewajiban bersama. Kemudian suami itu Allah wajibkan untuk cari nafkah, cari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan istri diwajibkan untuk beres-beres rumah. Nah, itu baru ada terjadilah pembagian kerja yang apik. Meskipun dalam hal ini suami tidak boleh, suami menjadi mencontoh Nabi, tidak hanya beralasan saya sudah kerja capek, kemudian tidak mau beres-beres padahal cuma tidak mau bantu-bantu padahal bantu-bantu yang ringan, mungkin nyiram pot, mungkin nyapu ya dengan space yang tidak luas dan sebagainya. Semestinya hendaknya suami itu longgar ya, kalau tidak dalam kondisi capek ada waktu dan sebagainya, hendaklah dia bantu istrinya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita kaji, kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.